بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد. Terakhir yang kita bahas tentang masalah wasiat. Al-Mu'allif rahimahullah menjelaskan kenapa dalam syariat diberi aturan main terkait dengan wasiat, dikasih aturan main terkait dengan masalah warisan. Beliau mengatakan, qala rahimahullahu ta'ala, li'alla tasiral umuru allati ja'alaha Allah qiyaman linnas mal'abatan yatala'abu biha qasirul 'uquli wad-diyanah inda intiqalihim minad dunya. Supaya jangan sampai perkara-perkara ini yang Allah jadikan sebagai qiyaman linnas, ya, menegakkan urusan mereka, supaya tertib urusan mereka dalam perkara wasiat, dalam perkara waris, dalam perkara harta benda. Jangan sampai ini sebagai mal'abah, lahan permainan. Bermain-main dalam bab itu orang-orang yang kurang akalnya dan kurang agamanya ketika mereka pindah dari dunia ini. Ini yang pertama yang dituju, al-mayyit. Orang yang mau mati. Jangan sampai orang-orang yang mau mati yang secara agamanya kurang, dia bermain-main dengan ini semuanya, semaunya sendiri. Kasihkan ini, kasihkan itu. Tanpa ada aturan main dalam syariat. Ini akan membahayakan. Membahayakan ahli warisnya, membahayakan ahli wasiatnya, kerabat-kerabatnya, dan mungkin akan banyak permusuhan di antara mereka. Ketika yang punya harta yang mau mati ini, yang agamanya kurang kuat ini, bermain-main dengan poin satu. Sehingga dikasih aturan main. Wasiat itu begini, begini, begini. Waris begini, begini, begini. Sehingga ada bimbingan syariatnya yang dijadikan sebagai patokan. Ketika ada orang yang mau mati dan menyampaikan hal-hal terkait dengan dua hal ini, wasiat atau waris, tanpa bimbingan syariat, maka dikatakan tidak sah. Dan la tunfal, tidak dimuluskan, loloskan, enggak dijalankan. Ya, barakallahu'alaikum. Yang kedua, terkait dengan orang yang dikasih amanah megang harta. Bagi orang lain, pihak ketiga yang ditunjuk. Supaya jangan macam-macam, jangan berani bermain-main dengan hartanya orang. Ada aturan mainnya, ini begini, ini begini, ini begini. Juga yang ketiga terkait dengan ahli waris atau ahli wasiat. Jangan sampai mempermainkan bab ini. Ada makar, terselubung, tipu muslihat, penipuan dan segala macamnya dalam rangka untuk mengambil hartanya orang tadi. Tidak bisa. Dikasih ketentuan-ketentuan tersebut. Barakallahu fikum. Imma yang punya harta, imma orang ketiga, imma ahli warisnya atau ahli wasiatnya. Barakallahu fikum. Ini tujuannya. Supaya semuanya tertib, semuanya rapi, semua dikasih haknya masing-masing, enggak ada yang dizalimi, enggak ada semena-mena. Barakallahu fikum. Dan hartanya selamat. Qala wa amma haluhum fi halati sihhati al-ajsam al-uqul fima yakhshawnahu min al-faqr wal-iflas mani'un lahum min sarfihi fima yadhurhum ghaliba. Ini yang kedua. Adapun kondisi mereka dalam keadaan sehat jasmaninya, sehat akalnya dari perkara-perkara yang mereka khawatirkan berupa kefakiran atau iflas, kebangkrutan, ini semuanya menghalangi mereka untuk mengalokasikan harta-harta tadi pada perkara-perkara yang membahayakan mereka pada umumnya. Ini ketika mereka sehat, ketika mereka masih punya akal yang waras. Tidak usah khawatir, tidak bakal diambil semua harta bendanya untuk wasiat. Tidak mungkin diambil semuanya, dikasih ketentuan sepertiga saja. Kamu tidak bakal dibangkrutkan dengan wasiat ini. Sehingga manfaat untuk sahibul mal, manfaat untuk waras ahli waris, manfaat untuk ahli wasiat yang dapat wasiat. Tidak dijadikan sebagai permainan oleh orang-orang yang fasik, fajir, punya niatan jahat terkait dengan hartanya, atau yang mati yang punya hartanya, atau ahli warisnya, atau ahli wasiatnya, atau yang lainnya. Barakallahu fikum. Ini khulasa yang saya sampaikan. Intinya adalah tidak mungkin ada suatu bimbingan pun, suatu pendapat pun yang bisa menata pembagian waris seperti yang disebutkan dalam Islam. Tidak bakal bisa. Barakallahu fikum. Kenapa? Ini min indillah. Allah Jalla wa'ala yang langsung mengatur dan yang membaginya. Tidak bakal bisa. Sehingga kesimpulannya adalah sebagai seorang Muslim, kita harus mentaati Allah dan Rasulnya dalam bab ini. Betul-betul membagi warisan dengan tata cara syar'i. Melaksanakan wasiat, penerapan wasiat juga dengan bimbingan syar'i. Yakinilah akan membawa kebaikan, kemaslahatan untuk kamu, hartamu, ahli warismu, ahli wasiatmu, hubungan kekerabatan ahli warismu, dan yang lainnya. Yakini itu. Dan yang paling penting adalah engkau mentaati Allah dalam bab ini, engkau meraih al-jannah dengan ini, meraih al-fawzul azim, kebutuhan yang sangat besar dengan ini. Barakallahu fikum. Untuk semuanya. Dan yakinilah, ketika dilanggar ketentuan ini, maka di samping ancamannya keras, juga akan membawa kepada dharar, mafasid, kerusakan-kerusakan, mafsadah yang begitu banyak, baik terkait dengan hartanya, atau antar ahli waris, atau antar ahli wasiat. Hati-hati itu, waspada itu semuanya, dan kembali kepada bimbingan Islam. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah, jazakumullah. Juga yang menunjukkan tentang keindahan bimbingan ini adalah dalam Islam ada pihak-pihak yang tidak bisa dan tidak boleh dikasih warisan. Terhalang untuk mendapatkan warisan. Dan ini semua yang pertama terkait dengan perkara prinsip Islam. Tapi yang prinsip, jangan diotak-atik. Atau yang kedua adalah barakallahu fikum, dikarenakan ulah tindakan dia sendiri. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam fikih waris, di sana ada mawadi'ul irth, penghalang-penghalang waris. Meskipun dia termasuk ahli waris, dalam tartib nasab tidak dikasih warisan, dikarenakan pada dia ada manik penghalangnya. Yang pertama adalah al-qatl. Dikarenakan dia membunuh orang yang punya harta, yang bakal mewariskan hartanya. Namanya mewaris. Mungkin dia udah gak sabar, dia udah gak mati-mati, terus tuh bangke, udah sakit-sakitan, kok gak mati-mati, dia gak sabar dia, kepingin mewarisi hartanya, akhirnya apa? Membunuh orang tadi. Qatl. Dalam Islam, al-qatil la miratsa lahu. Tidak ada warisan untuk yang membunuh. Al-muwarits. Namanya al-jaza' min jinsil amal. Balasan tergantung amalnya. Dia kepingin merebut harta warisan orang tadi, ternyata menggunakan cara yang melanggar agama, dibunuh, membunuh dia, maka dia tidak dikasih warisan sedikit pun. Al-Qatl, barakallahu fikum. Nah, disebutkan dalam hadis demikian, tidak ada warisan untuk Al-Qatil. Disebutkan dalam hadis Abdullah bin Amr bin As, maka meridainya, inda Abi Dawud wal Baihaqi dan yang lain dan yang hasan, kata Rasulullah SAW bersabda, laisa lil qatili syai'un. Orang yang membunuh muwaris tidak dapat jatah sedikit pun. Belum menegaskan di akhir hadis, wala yarithul qatilu syai'an. Sang pembunuh tidak bisa mewarisi apapun dari muwarisnya. Muwaris itu orang yang punya harta yang mau meninggal dunia. Barakallahu'alaikum. Tidak dapat apa-apa. Yang ini apa? Ini prinsip. Ini hukuman. Setimpal bagi dianya. Dikadangkan dia menumpahkan darah orang lain. Membolimi darahnya orang lain. Mengerjakan tindakan dosa besar. Maka dihukum. Tidak ada warisan. Barakallahu'alaikum. Ini penting supaya jangan sampai ada tindakan semacam ini. Jangan sampai ada tindakan jinayah semacam ini. Kalau tanpa ada ini diizinkan mewarisi, wah bahaya itu, bisa terganggu dan apa bahaya itu, membahayakan nyawa orang yang punya harta benda, bahkan dibunuh sama ahli warisnya. Ketika dikasih keterangan, tidak dikasih warisan, yang membunuh dikisos, dosa besar. Orang tidak berani membunuh, maka dia jadi orang baik-baik. Menerima warisan baik-baik, barakallahu fikum. Yang kedua ialah ikhtilafuddin, ketika beda agama. Ini muslim, yang itu non muslim, maka tidak bisa mewarisi harta, tidak bisa mewariskan harta. Baik, disebutkan dalam hadis dalam Bukhari Muslim dari Usamah bin Zaid, semoga Allah meridainya, kata Rasulullah SAW, la yarithul muslimul kafira wal kafirul muslim. Orang muslim tidak bisa mewarisi harta orang kafir tidak bisa mewarisi harta yang muslim. Barakallahu fikum. Ini karena prinsip. Karena prinsip lakum dinukum waliyadin. Dalam bab ini, karena mesti perkara agama, meskipun dalam nasabnya dia sebagai ahli waris, dikarenakan beda agama, maka tidak bisa mewarisi harta sama sekali. Bapaknya yang mau mati ini muslim, mewariskan harta yang cukup banyak, ternyata ada anaknya yang non muslim, anak ini enggak dapat. Wujuduhu ka'adamihi, keadaan dia sama kayak tidak adanya, enggak dianggap sama sekali. Dikasihkan kepada yang lainnya, barakallahu fikum. Ketika tidak ada ahli waris kecuali dia, maka dikasihkan kepada dzawil arham, kerabat-kerabat yang jauh yang bukan termasuk ahli waris, dimasukkan dalam pembahasan mirathu dzawil arham. Dzawil arham kerabat-kerabat yang dapat jatah waris dikarenakan tidak ada lagi ahli waris secara nasab. Hadza huwa. Yang ketiga adalah ariq, perbudakan. Ketika status dia sebagai budak. Ya, sebagai budak. Yang ini tidak dapat warisan dikarenakan perbudakan yang ada pada dia. Wallahul musta'an. Disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim dari Abdullah bin Umar semoga Allah meridainya, kata Rasulullah SAW, man ibta'a 'abdan walahu mal, famaluhu lilladhi ba'ah, illa an yastaritul mubta'. Barang siapa membeli budak, dan budak itu punya harta benda, maka hartanya milik yang menjual dia. Kecuali ketika sang pembeli mempersyaratkan harta budak juga. Rasul mengatakan, famaluhu lilladhi ba'ah, hartanya dia untuk yang menjualnya. Yani sang tuan. Dia bisa mewariskan kepada anggota keluarga yang lain yang merdeka. Harta benda sang budak semuanya miliknya tuan sayyiduhu. Ketika dijual, maka hartanya milik sang sayyid. Kecuali pembeli mempersyaratkan, aku beli budak dan semua harta bendanya, maka diserahkan kepada sang pembeli baru, tuan yang baru, membeli budak tersebut dan harta yang dia miliki sekaligus. Ini semua ada hikmahnya. Barakallahu'alaikum. Sekali lagi, perlu dikaji fiqih waris, barakallahu fikum, dan ketika diterapkan, maka akan muncul yang namanya keadilan, akan muncul yang namanya kemaslahatan dan kemanfaatan, meredam pertikaian, membawa kerukunan keluarga, di saat yang sama, harta waris terbagi menjadi terbagi dengan baik. Kalau bicara real, dari yang kita rasakan, yang kita saksikan, yang kita dengarkan di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin, yang betul-betul ikhlas, tulus, jujur, tunduk mengamalkan ilmu waris, pembagian waris Islam terkait dengan harta warisan, itu hanya orang-orang yang saleh, yang bertakwa. Dan ketika mereka sebenarnya tunduk dengan pembagian ini, realnya adalah tidak akan terjadi yang namanya permusuhan atau perseteruan atau perselisihan atau kebencian antar anggota keluarga. Masing-masing akan ikhlas, akan rela, akan legowo dan tenang. Dapat warisan, tapi silaturahim terjaga. Dan sebaliknya, real yang kita saksikan, kita dengarkan di luaran sana, ketika bimbingan ini enggak dijalankan, maka yang terjadi adalah ikhtilaf, perseteruan, perselisihan. Kalau enggak kunjung selesai, akan muncul keretakan hubungan. Semakin parah, muncul permusuhan. Semakin parah, akan munculnya lebih daripada itu, naudzubillah. Putus hubungan, bahkan tindakan-tindakan yang lebih daripada itu, ke pengadilan, ke meja hijau, bahkan tidak jarang yang menggunakan tindak kekerasan. Barakallahu fikum, naudzubillah. Sekali lagi, yang bisa membagi dengan tepat dan banyak hikmah di balik itu hanya Islam, yang disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim dan yang dibimbingkan dalam As-Sunnah An-Nabawiyah. Barakallahu fikum. Wallahu al-musta'an, wala haula wala quwwata illa billah. Yang berikutnya apa? Ada yang tanya? Berikutnya contoh yang ke-11. Bukunya masih banyak, tenang aja. Lanjut yang ke-11, atau ada yang mau tanyakan terkait dengan masalah warisan? Amat ini kayak bersambung di sini. Hayar insyaallah. Soalnya banyak dan penjabarannya dahulu sendiri. Hayar insyaallah. Ada lagi yang lain? Sebelum saya sebutkan dikit-dikit. Apakah pembagian waris dibolehkan dalam syariat Islam? Apabila harta waris dibagi sama, laki-laki dapat satu, perempuan dapat satu, meskipun sama-sama ridha. Laki-laki tersebut semasa hidup orang tuanya kurang dalam ketaatan, dalam berbakti kepada orang tuanya, barakallahu fikum. Kalau bicara syariat, tidak bisa. Itu pelanggaran syariat. Nas ayatnya, lidzakari mithl hadzil unthayain. Laki-laki dua bagian, perempuan satu bagian. Tapi ketika semua ahli waris berkumpul, bermusyawarah, berkoordinasi, sharing, diskusi dengan kepala dingin, dan tidak ada paksaan, tidak ada intimidasi sama sekali, riba dengan pembagian sama rata itu diperbolehkan oleh jumhur fuqaha dikarenakan harta-harta mereka, maka kembali pada keridhaan ahli waris. Itu pendapat jumhur fuqaha barakallahu fikum. Yang lain mengatakan tidak bisa. Yang rajih pendapat jumhur dikarenakan yang punya hak mengikhlaskannya, yang punya hak ridha dengan itu semuanya barakallahu fikum. Tapi ingat, semuanya ridha dari yang paling dalam, tidak ada tekanan, enggak ada paksaan dan segala macamnya. Contohnya sekarang ini kalau disampaikan diskusi ringan, diskusi dingin, labas. Tapi kalau ada intimidasi, kamu anak laki-laki, enggak perhatian sama bapak. Kamu kemana selama ini kamu ini? Enggak ada baktinya, enggak pernah ngurus, bla bla bla bla. Mati minta warisan dua lagi. Dah, satu aja. Ya wes, siji wae. Enggak boleh, enggak bisa. Dikarenakan ada intimidasi. Tidak bisa. Terkait dengan dia kurang bakti, itu dia dengan orang tuanya. Dosanya dia. Pak masalah waris, haknya dia. Bedakan itu. Siapa tahu dengan dikasih warisan sesuai dengan bimbingan syariat, dia insaf, dia sadar. Nendranda. Kamu semasa hidupnya, kamu kurang bakti sama bapak. Kurang perhatian sama bapak. Bapak meninggal dunia. Kamu dikasih dua loh ini. Ini bimbingan Islam. Semoga kamu insaf, kamu sadar. Semoga dengan itu dia insaf, dikasih. Insafnya ya meskipun telat, paling tidak dia akan berbakti kepada orang tuanya setelah dia meninggal dunia, didoakan, segala macamnya. Dan ke depan menjadi orang baik. Semoga. Kalau disampaikan dengan tenang, apa sama-sama ridha, enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Jadi urusan ini yang ngeramut, ini enggak ngeramut, itu enggak ada babnya dalam masalah warisan. Dan yang ngeramut, orang tua harus ikhlas. Aku tak ngeramut, rek. Siapa tahu dapat banyak warisannya. Tak rawate abiku iki. Nanti dapat jatah lebih warisan. Aku tak ngomong sama semua saudara-saudaraku lah. Aku sih ngeramut, tok. Rek ikhlas. Muspro amalannya. Yang mestinya kamu dapat pahala besar, tak terhingga, dengan bakti ngurusi orang tua, hilang. Dapatnya cuma harta warisan. Rendah banget. Barakallahu fikum. Difaham ya, bedakan antara hak anak, hak ahli waris terkait dengan masalah warisan, dengan kewajiban mereka ngurusi orang tua. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Apakah yang dimaksud jamaah dalam keterangan ulama ahli hadis? Al-jamaah itu dimaknakan dengan pemerintah yang sah. Penguasa yang sah di sebuah bangsa, sebuah negara. Atau penguasa sah tunggal kaum muslimin di seluruh dunia. Namanya khalifah. Tayib, di zaman sekarang ini untuk satu bangsa atau negara. Dia sah. Agamanya Islam, meskipun dia tidak soleh, tidak bertakwa. Agamanya Muslim, dia bukan orang yang kafir, dan memimpin sebuah bangsa, sebuah negara. Maka dikatakan, dia adalah al-jama'ah. Ini tentang makna hadis. Man faraqal jama'ah tashibran famat, mitatuhu jahiliyah. Barang siapa yang memisahkan diri dari al-jama'ah sejengkal saja, matinya mati jahiliyah. Itu berpisah dengan penguasa, pemberontak penguasa. Ya, gerakan separatisme memisahkan diri dari negara pemerintah. Ini hukumnya haram, barakallahu fikum. Tapi di Indonesia Raya ini yang namanya al-jamaah ya presiden dan bersama dengan masyarakatnya. Barakallahu fikum. Sedikit pun tidak pernah ada di kalangan ulama kita yang memaknakan jamaah dengan pemimpin sebuah kelompok pengajian. Entah itu pemimpin parpol, pemimpin ormas, tidak ada makna demikian. Barakallahu fikum. Yang kedua yang dimaukan dengan al-jamaah ialah as-sawatul a'zam. As-sawatul a'zam adalah kaum muslimin yang bersama dengan penguasanya. Rakyat yang bersama dengan penguasanya itulah as-sawatul a'zam. Dikatakan as-sawatul a'zam kala itu. Ya, di masa itu, di masa sahabat, mereka lah yang mendominasi mayoritas umat Islam yang bersama dengan penguasanya dan khalifahnya. Selain mereka ada munafik, ada khawarij, ada syiah. Ini dikatakan ahlul bid'ah wal ahwa, bukan as-sawatul azam. Adapun yang memaknakan al-jama'ah ialah ijma' ahli hadis, ijma' ulama, ijma' ulama atas sebuah perkara hukum syar'i. Ada jama'ah, kesepakatan para ulama. Adapun memaknakan al-jama'atu ma wafaqal haqq wa ikuta wahdak, yang menjama' yang sesuai dengan kebenaran meskipun kamu sendirian. Ada jama'ah. Mohon maaf, al-jama'ah bukan jama'atul muslimin, bukan Islam jama'ah, bukan jama'ah islamiyah, meskipun namanya al-jama'ah. Enggak masuk barakallahu fiik. Apakah yang menyebabkan seseorang menjadi budak? Zaman sekarang apakah ada budak? Di Indonesia saya enggak tahu ada budak. Yang teman-teman saya kurang tahu. Dia jadi budak mungkin dari sononya. Memang dia dari sononya keluarga budak. Baik. Atau yang kedua adalah ketika dia ini kalah perang. Kalah perang, jadi tawanan perang, dan dia dijual sebagai budak. Maka dia sebagai statusnya budak. Barakallahu fikum. Difahami ya? Atau dia diculik orang, dijual sebagai budak. Maka dia sebagai budak. Kala itu yang lebih mendominasi adalah ketika peperangan antara muslimin dengan kaum kufar dan umat Islam mendapatkan ghanimah tawanan perang. Tawanan perang itu menjadi budak-budak kaum muslimin, dibagi sebagai budak. Bisa diramut sebagaimana barang-barang yang lain kamu ramut, bisa kamu bebaskan, bisa kamu jual. Barakallahu fikum. Dan kebanyakan karena kekufuran yang ada pada mereka, karena kita musim perang dengan kaum kufar. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bagaimana kalau orang tua membagi-bagi tanahnya untuk anak-anaknya ketika masih sudah masa tua untuk menjaga kalau nanti meninggal tanahnya akan menjadi persisian antara anak-anaknya, dan pembagian itu ridha, semua anaknya ridha, tapi beda-beda tapi ridha. Ya monggo. Kalau pada majumur mengatakan silahkan, selama semua ahli waris ridha, sedikitpun tidak ada yang terimidasi, tidak ada yang terpaksa, silakan. Tapi yang dianjurkan adalah dilatih, dikasih tahu, disuruh ikhlas, tunduk patuh dengan bimbingan Islam menggunakan tata cara waris. Jadi supaya jangan ikhtilaf, ajari agama, ajari bimbingan sunnah, bimbingan cara waris yang benar. Setelah itu suruh taat, suruh patuh, suruh tunduk. Apakah ada ikhtilaf dikarenakan mereka mengerjakannya dikarenakan taat kepada Allah dan Rasulnya Muhammad SAW dalam mereka untuk mengamalkan sunnah. Barakallahu fikum. Khawatir ikhtilaf ya dikarenakan dari kaya tahu ilmunya, jadi ribut gara-gara warisan. Intinya kalau dia ridha, semuanya ridha, dengan tanpa tekanan, paksaan, tidak ada masalah. Apakah anak hasil di luar nikah dapat hak waris walaupun dia diasuh oleh bapak tua orang tua biologisnya? Asy-Syaukani rahimahullah dalam bukunya Nahwul Auqar menukil kesepakatan para ulama tidak mendapatkan warisan. Wallahu a'lam bissawab. Apakah ada dalilnya atau asar yang menyebutkan seseorang yang akan meninggal dunia ada sebuah tanda-tanda sebelum hari kematiannya. Kalau nas demikian memang tidak ada. Itu hanya yang real, yang nyata disaksikan oleh banyak orang terkait dengan sosok si fulan atau si alan. Sebelum dia mati ada sesuatu yang mendahuluinya. Entah firasat, dengan bahasa firasat atau yang semisal itu. Terkadang bisa dideteksi. Ya kayaknya sudah mau meninggal nih. Terkadang enggak tahu. Barakallahu fikum. Yang jelas kapan meninggalnya, di mana meninggalnya enggak ada yang tahu. Yang tahu hanya Allah Jalla wa'ala. Barakallahu fikum. Jika ayahnya non muslim, kemudian ada anaknya yang mu'alaf, apakah dapat warisan? Tidak. Beda agama? Tidak. Sang anak tidak mewarisi bapaknya. Bapak tidak mewariskan harta kepada anaknya, beda agama. Meskipun bapaknya non muslim, dia muslim. Dengan nas riwayat tadi. La yarithul muslimul kafir. Yang muslim tidak mewarisi hartanya orang kafir. Ini prinsip. Lakum dinukum waliyadin. Barakallahu fikum. Bila anaknya dapat mendapatkan itu, bagaimana harta tersebut? Apakah dia halal? Ya halal saja dikasih orang tuanya. Yang penting bukan warisan. Selama harta itu harta yang halal, bukan zat harta haram. Tidak ada masalah. Orang tua kamu muslim dan muslim, kamu yang mu'alaf, dikasih sama orang tua kamu, dikasih rumah, kasih mobil, tomponai, barang halal loh. Dikasih yang haram jangan. Cuma terkadang ada semacam bimbingan tertentu gitu. Khawatir nih kamu terbawa, merasa ingin balas budi, kamu akan terbawa kepada agama mereka, tolak dengan halus-halus untuk antisipasi. Tapi terkadang masih dengan kondisinya ya, terkadang dengan kita menerima pemberian itu, dia bisa lunak hatinya. Sehingga keadaannya masing-masing, barakallahu fikum, hukum asal diperbolehkan. Tidak ada masalah. Seorang suami muslim beristri kafir. Laki-lakinya muslim, perempuannya kafir. Kafir apa ini? Yahudiyah, Nasraniyah, atau musyrikah? Kalau dia musyrika, enggak boleh menikahi musyrika. Tapi kalau dia ahli kitab, labas. Mungkin ahli kitab ya. Mungkin dia Kristen atau Katolik atau Yahudi gitu ya. Her insyaAllah. Istrinya meninggal. Yang non-muslim ini. Dalam keadaan meninggalkan harta yang begitu banyak. Dan juga dua orang anak. Semuanya muslim. Dengan dasar bimbingan Islam, bolehkah harta tersebut dibagi antara suami dan anak-anaknya? Tidak boleh dengan nasihat tadi, tidak boleh. Karena beda agama. Kalau enggak boleh, kemana harta tersebut? Dikasihkan kepada famili dia seagama. Difahami? Dia asal Nasraniyah, kasihkan famili dia yang Nasraniyah. Dia Yahudiyah, kasihkan yang Yahudiyah. Wahakata. Jadi, sama-sama Nasrani, saling mewarisi. Sama-sama Yahudi juga demikian. Barakallahu. Dia mengatakan yang penting non-Muslim bisa saling mewarisi. Tapi pendapat yang sahih hanya satu agama saja. Kalau ada beda agama, tidak diperbolehkan. Nasraniyah, Yahudiyah, tidak saling mewarisi. Wahakala. Ya kasihkan sama keluarga yang masih non-Muslim. Nah, itu tidak usah banyak berharap dengan hatinya dia. Itu prinsip. Prinsip ya, lakum dinukum waliyadin barakallahu. Insyaallah tawaira. Islam akan terpecah menjadi 73 golongan, semua akan masuk neraka kecuali satu, aku dan sahabatku yang ada di dalamnya. Bagaimana penjelasannya Ustaz, dikarenakan tiap kelompok merasa yang benar, dibuktikan dengan perbuatan dan ucapannya. Kalau akidahnya, keimanannya, manhajnya, thariqah ubudiyahnya, akhlak dan segala macamnya sesuai dengan bimbingan Rasul dan para sahabat. Dialah yang dikatakan Taifah al-Mansurah Rafiqatun Najiyah. Barakallahu fikum. Terkait dengan neraka itu ancaman, diancam dengan neraka. Mungkin dapat neraka tersebut, mungkin juga tidak. Dikatakan 72 yang dikatakan menyimpang itu muslimin, bukan orang kafir. Sehingga kita harus berjuang sekuat tenaga. Dari semua kelompok-kelompok yang ada, kita cari mana pihak yang betul-betul komitmen dalam semua sisinya, ilmu, amal, dakwah, tarbiyah, akidah, ibadah, akhlak, semuanya sesuai dengan bimbingan sunnah, dengan pemahaman para salaf. Barakallahu fikum. Mereka namanya ya salafiyin, al-sunnah jamaah salafiyin. Barakallahu fikum. Kalau banyak yang aku salafi, cari yang betul-betul murni, yang jujur, yang tulus, yang betul-betul diwujudkan dalam dunia nyata dia terkait dengan bimbingan salaf ini. Barakallahu fikum. Apakah salafi termasuk ormas atau bukan-bukan? Ormas bukan, parpol bukan. Salafi itu sebuah metodologi dalam memahami agama. Ya, kita berislam dengan bimbingan Al-Qur'anul Karim, sunnah yang sahihah dengan pemahaman para salaf, para sahabat, tabi'in, at-tabi'in, dan para ulama-ulama Islam setelah itu dalam semua aspek kehidupan. Itu namanya salafiyah. Jadi Islam yang murni itu salafiyah. Islam yang benar itu salafiyah. Metodologi, pemahaman dan pemikiran, bukan kelompok dan golongan. Bisa satu orang, bisa banyak orang, bisa kumpulan orang, bisa banyak, sedang, sedikit. Yang penting satu ideologinya, barakallahu fikum. Dan mohon maaf, salafiyah tidak kenal ormas dan parpol. Ada yang mengatakan salaf itu ormas. Siapa ketua ormasnya? Hah? Ketuanya siapa? Ada ketuanya, ketua identitas, barangkali tidak ada. Sebuah kelompok, sebuah komunitas dikatakan cukup banyak gitu. Tapi bukan sebuah kelompok tertentu, enggak. Mereka adalah muslimin sebagaimana yang lainnya. Tidak ada yang mereka sembunyikan dari kaum muslimin. Dari mulai A sampai Z ya dengan bimbingan Islam. Dari mulai berpakaian, cara berpakaiannya, makan, minum, adab, etika, ibadah, semuanya mereka berjuang sekuat tenaga. Itu sesuai dengan bimbingan sunnah. Tidak ada ciri khas khusus. Mereka ciri khasnya adalah bimbingan Islam dan sunnah. Barakallahu fiik. Bisa perorangan, bisa-bisa banyak orang. Kadang sendirian, kadang punya masjid, kadang punya pondok. Kadang pondoknya kecil, sedang, besar. Kadang santrinya sedikit, ada yang banyak santrinya. Sebagaimana muslimin yang lain. Bukan kelompok dengan makna ormas atau parpol. Bukan. Barakallahu fikum. Semoga dipahami dengan baik. Bagaimana penjelasan baiat dalam Islam? Yang namanya baiat janji setia. Itu dalam Islam hanya diberikan kepada khalifah yang menguasai dunia. Kalau zaman sekarang ini hanya diberikan kepada pemimpin sebuah negara yang sah. Sekarang ini di baiat kita diberikan kepada presiden kita. Barakallahu fikum. Difaham insyaAllah ya? Hanya itu. Yang lain tidak boleh. Baiat persen mereka dikatakan muhdatha mungkarah. Bid'ah mungkar cikal bakal pemberontakan penguasa. Tidak boleh. Tidak boleh jadi setia kepada pimpinan pesantren. Atau pimpinan parpol. Atau ormas. Atau sebuah jamaah. Itu keharaman dan penyimpangan dalam Islam. Hanya satu. Baiat kepada penguasa bangsa. Penguasa negeri. Ya, kalau sekarang kepada presiden NKRI. Kalau nanti pelantikan antum meyakini dengan seyakin-yakinnya presiden baru kita adalah Bapak Fulan, diyakini sebagai penguasa kita, sebagai waliul amr kita, barakallahu fikum. Dengarkan, taati, patuhi yang berkali ma'ruf dan jangan kamu berontak. Itu baiatnya. Dikarenakan negara kita tidak mengerti, tidak menggunakan tata cara pembaiatan, maka minimal baiatnya dengan cara ikrar. Di hati yang paling dalam kita mengikrarkan, kita meyakini di hati yang paling dalam, penguasa kita, Fulan ibnu Fulan, penguasa kita, pemerintahan kita, kita dengarkan, kita taati, kita patuhi. Kalau penerapannya secara fikih Islam, datang ke sana langsung jabat tangan, menjabat tangan beliau dengan mengatakan aku bait engkau ila firhi hakad. Atau beliau yang menyampaikan kepada masyarakatnya, ya, langsung menyampaikan jadi setia, semua setia gitu. Kami misalkan di pidato misalkan yang di live secara nasional dari pihak penguasa mendiktekan deklarasi janji setia masyarakat Indonesia kepada beliaunya gitu. Itu namanya baiat. Dibacakan sama beliau misalkan, kami rakyat Indonesia menyatakan mengikrarkan bahwasanya Bapak Presiden Fulan bin Fulan sebagai penguasa kami, kami dengarkan, kami taati. Itu baiat. Dan hanya itu yang sah dan itu yang benar. Selain itu bid'ah, bongkarah, muhdatsah, ciri-ciri penyimpangan sebuah kelompok, ada baiatnya. Barakallahu fikum. Difahami insyaallah ya. Dan hati-hati jangan gampang-gampang melafalkan kata-kata yang mengandung unsur pembaiatan dan bukan untuk penguasa. Ya. Saking setianya dengan Ustadz Fulan yang merintis bareng-bareng, tanpa dia sadari mengatakan, aku berjanji Ustadz, aku akan setia kepada antum Ustadz, aku akan terus bersama dengan antum sampai saya mati Ustadz. Hati-hati, baik hatiku. Jangan dilafalkan. Ya, dan jangan diyakini. Faham ya? Karena digunakan baiat, kadang sumpah setia, janji setia, kadang ahdu thariq, mitsaqut thariq, berbagai macam yang mereka lafalkan itu semua dalam baiat dan hanya untuk penguasa saja penerapannya barakallahu fikum. Apakah salafiyin ada baiatnya? Kok diem? Apakah salafiyin ada baiatnya? Ya kok diem? Jawaban sing jujur. Apakah ada baiatnya salafiyin? Ya kok menang toh? Nah, kalau tuh diem malah seuzon orang-orang ini. Wah, jangan-jangan ada ini. Ada apa enggak ada? Ada apa enggak ada? Hah? Ada ya ngomongnya. Kepada siapa baiatnya? Hah? Oh, ada baiatnya kepada kepala negara Indonesia Raya. Oh ya sudah kalau gitu. Hingga deg-degan tok iki. Ya, salafiyin hanya membaiat pemerintah pusatnya, penguasanya. Resmi besok siapa presidennya besok? Sudah resmi kan? Bapak Prabowo Subianto. Ini kan makan kalau dipanggil ke sana atau live gitu ada janji setia, kamu ikrarkan di tempatnya masing-masing. Gitu. Itu namanya baiat. Meyakini beliau sebagai penguasa baru kita, pemerintah baru kita. Sami'na wa ta'na dan perkara yang ma'ruf dan perkara yang mubah, bukan tempat kemaksiatan. Barakallahu fikum. Ini panjang nih, semoga aku bisa jawab. Bapakku punya sebidang tanah kurang lebih 30 tahun yang lalu. Saudara iparnya membangun rumah di tanah tersebut dengan mengatakan, aku ingin bangun rumah di sini agar nanti kalau pulang dari rantau ada tempat tinggal. Jawab bapakku, karepmu, terserah kamu. Hanya itu jawaban bapak dan tidak ada perjanjian apapun. Setelah bertahun-tahun kemudian bapak meminta agar tanah itu diganti atau dibeli dengan harga sesuai dengan pasaran. Akan tetapi setelah bermusyawarah dan nego berkali-kali enggak selesai-selesai. Saudara ipar maunya membeli 100 juta. Padahal harga pasaran sekitar 600 juta. Bahkan nego terakhir saudara ipar balik bapakku disuruh membeli rumahnya seharga 800 juta. Sedangkan ditaksir harga rumah enggak lebih dari 300 juta. Akhirnya buntu, enggak bisa dimusyawarahkan lagi. catatan saudara ipar bapak orang Kristen. Nah, ini. Bolehkah bapakku jual tanah kepada orang lain dengan mengabaikan saudara ipar? Wah, ini. Tambah dawa mana urusannya ini. Nah, di atas ada rumah dia ya. Nah, dicari yang terbaik saja gitu loh. Nah, ya gimana enaknya supaya selesai. Ya kamu baru ngerti lah namanya non muslim begitu itu. Sudah ada sentimen dengan muslim. Tidak betul ipar, tidak betul dulur. Beda agama kayak gini mereka. Kalau Islam adil. Tidak ada hubungannya masalah agama. Kalau terkait dengan masalah hubungan muamalah duniawiyah jual beli itu adil. Itu Islam. Ya, kalau dia muslim dan dia orang yang adil, ya sudah harga pasarannya berapa? 600. Ya sudah harga saudara 500. Enak kan? Sudah. 100. Itulah garong namanya itu. Sudah lumayan di 30 tahun loh di dipakai tanpa apa-apa loh. Ini kan biasa waktu udah banyak itu ya. Bersyukurlah wahai non muslim. Barakallahu fiik. Amin, dimusahkan yang baik-baik. Artinya ide menjual ke orang lain dengan tanpa dengan mengabaikan ipar, jangan. Ia akan memunculkan masalah berikutnya dan nampak antum kurang hikmah dalam bab ini. Yang sabar, coba dinego baik-baik supaya bisa dipahami dengan bagus. Kalau punya uang ya, tadi coba kamu taksir rumahnya dia. Harga pasarannya berapa, kamu beli. Sudah, itu milik kamu. Rumah dan tanahnya, barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Al-muhim, ide yang tadi jangan dilakukan. Dalam pandangan anda secara pribadi, akan membawa keributan yang lebih. Lihat dari gaya ipar tadi ini, wangnya alat. Ya. Wangnya alat, tapi bisa sedikit ditekuk-tekuk. Cari yang ya yang tengah-tengah lah, naikkan dikit, mentok, 300, 300 lumayan. Udah lah, ambil daripada ribut dengan yang lain sudah. Ini 100 yo, ya orang ya, 600 gitu, 100 ya. Ini kira jadinya anu dah, warahmatullahi. Dan saya minta jangan sangat, jangan mau minta bayaran sewa tanah. Lagi anu wey, ini diakat. Sewa yo, 30 tahun ini durung bayar awakmu. Piro iki dihitung? Jangan. Dikarenakan dari mulai awal enggak ada akad sewa, akad pakai. Kita hanya berharap dia itu manusiawi, menungso gitu ya. Dia manusia yang punya hati bersyukur, berterima kasih dibantu dengan tanah yang begitu lama dipakai tanpa biaya. Nah, ketika diminta dibeli sesuai dengan standar pasar. Semoga Allah kasih kemudahan untuk antum sekalian, barakallahu. Apakah anak tiri dapat warisan? Jawabannya tidak dapat. Hanya anak kandung sang mayit. Anak kandung sang mayit. Entah dari isi pertama, kedua, ketiga, keempat. Yang penting anak kandung sang mayit. Kalau dia nikah dengan janda, anak bawaannya tidak dapat warisan. Dia dapat dari ibunya atau dari bapaknya. Kalau enggak dapat dan dia kepengin ngasih, dapat jatah wasiat. Dia bukan sebagai ahli waris. Misalkan dia yang masya Allah nyertai, yang rambut segala macam, ini punya budi gitu ya. Sudah dikasih wasiat untuk anak tiriku ini tak kasih sekian. Yang penting sepertiga harta ke bawah. Dipahami ya? Ada lagi yang lain? Pribun, cekap. Tadi itu utangnya dibayar dulu dengan harta waris. Oh, enggak cukup. Ketika tidak cukup, hartanya habis, masih punya utang ini. Siapa yang tanggung jawab terkait dengan bab ini? Ada kaidah di kalangan para ulama. Mereka mengatakan al waris yaqumu maqama muwarrisihi fima lahu wa alaih. Ahli waris menduduki posisi orang yang mewariskan harta, baik haknya dia atau tanggung jawabnya dia. Ada uang, ada harta, dia dapat warisan. Dia punya tanggungan, tanggung jawabnya ahli waris. Yang ini tidak ada ketentuan harus dua dan satu. Dimusyawarakan siapa yang mampu. Bisa urunan, bisa patungan, bisa satu orang. Agar anak yang baik, anak yang soleh, mendapati orang tuanya utangnya banyak, dia pasti berjuang untuk melunasi dia. Alasannya banyak akan berlomba-lomba untuk gimana caranya selesai. Dikarenakan untuk ketenangan jenazah orang tuanya. Itu anak soleh. Dan saya mikir, oh, raiso, aku anak wedok kok, aku sih jiwai. Oh, lanang, loro. Lihat kondisi aja. Misalkan yang laki-laki lagi, kondisinya memang ekonominya lemah. Yang perempuan, Masya Allah, izin sama suamimu. Mas, gimana mas? Gitu. Raiso, duitku kok, ya wis, gimana? Perempuan kan tidak mungkin. Kalau sebenarnya tidak mengizinkan, sudah. Maka yang mampu. Dan memang yang dituntut yang laki-laki. Laki-laki yang lebih banyak menyelesaikan ini semuanya. Karena perempuan ikut sama suaminya. Terkait dengan kaidahnya, siapa yang bertanggung jawab terkait dengan masalah utang piutang? Kaidahnya adalah man talzamuhu nafaqatuhu fi hayati. Seseorang yang berkewajiban menafkahi orang ini ketika dia masih hidup. Dia masih hidup, siapa menafkahi dia? Itulah menanggung utang-utang dia. Ketika orang tua masih hidup, enggak punya kemampuan macam-macam, maka dia ditanggung sama anak laki-lakinya. Karena perempuan ikut sama suaminya, kecuali suaminya tadi, mantunya tadi ikhlas, ridha, anak perempuan yang ngurusi dia. Atau orang tua minta, aku dirambut ambil anak wadonku ya. Ya monggo, tapi izin sama menantunya. Dikarenakan harta-harta menantu. Anak perempuan ngomong sama suaminya, mas, ibu kepingin dirambut sama kita orang. Bisa enggak? Mantu yang baik, ahlun suhla. Siap, ada masalah. Tapi namanya mantu kadang, wah enggak sanggup. Maka tutup, close, ganti yang laki-laki. Ganti yang laki-laki. Itu kenapa laki-laki dapat dua bagian. Tanggung jawabnya banyak. Ngerti enggak? Oke, sampun. Cekap. Cekap ya? Cekap. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.